wa ibharisi wa nasriha, dan menampakkan sunnah dan menebarkan sunnah, bil amali biha wa da'wati ilaiha, dengan mengamalkan sunnah dan mendakwahkan sunnah. Dalan 'ala Allah bi ilmi, yang menunjukkan atas Allah subhanahu wa ta'ala dan ilmu-Mu. Dan ilmu kamu ini menunjukkan kamu itu memiliki khasyatullah. Wasamsi. Dan penampilanmu. Samsun itu penampilan, pemandangan. Wahir dirimu. Ilmu-Mu, penampilanmu, tingkah lakumu. Wa amalik, dan amalmu. Di ilmumu menunjukkan kamu punya khasyah, tingkah polamu, tindak tandukmu juga menunjukkan kamu punya khasyah, amal kamu juga demikian menunjukkan kamu memiliki khasyah. Yang terbentuknya yang dibawakan yang sebelumnya itu, muhafizan ala syair Islam, menjaga syiar Islam, izhar sunnah, menampilkan sunnah, wa nasru sunnah, menebarkan sunnah, mengamalkan sunnah, mendakwakan sunnah. Ini semua barakallahu fikum di antara perkara-perkara yang menunjukkan orang tersebut memiliki khasyatullah, yang dibangun di atas ilmu dan ta'zim. Ini bahir. Ini amalia bahir barakallahu fikum. Mutahalliyan birrujulah, dan menghiasi diri dengan sikap rujulah, kejantanan, sikap laki-laki tidak lembek kayak perempuan. Wal musahalah, dan mudah orangnya. Wasamti saleh, dan perangai-perangai tidak tanduk yang saleh. Ini semua barakallahu fikum di antara bentuk zahir seseorang yang memiliki khasyatullah. Wa milaku dzalika khasyatullah ta'ala, dan inti daripada itu semua ialah khasyatullah ta'ala. Gambarannya barakallahu fikum memahami. Untuk membuahkan rasa khasyah kepada Allah itu harus ada pondasi ilmu wa ta'zim. Ilmu dan pengagungan. Yang dimaksud dengan ilmu di sini ilmu din, bukan ilmu dunia. Ilmu din, ilmu agama, khususnya ilmu tentang Allah tabaraka wa ta'ala, ma'rifatullah. Dari ilmu ini tadi yang menancap pada hati hamba disertai dengan ta'zim, pengagungan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan memunculkan yang namanya khasyah. Maaf, rasa takut kepada Allah SWT. Dari khasyiatullah inilah yang hujan pada hati seorang hamba akan memunculkan perkara-perkara yang terbahir, perkara yang sifatnya lahiriah. Perkara bahir-bahir tadi itu yang menunjukkan orang ini punya khasyiat. Dari tadi yang bahir dibawakan banyak poinnya ya, Pak. Menjaga syiar agama Allah, menampakkan sunnah, menebarkan sunnah, dengan mengamalkan sunnah, mendakwakan sunnah, ilmunya nampak, dari perangainya nampak, dari amalnya nampak. Ini semua perkara-perkara zahir yang menunjukkan orang tersebut di hatinya ada khasyiatullah. Wa hadhihi al-khasyah munculnya dengan adanya al-ilmu wa ta'zim. Dengan semua berkaitan. Intinya barakallahu fikum, seseorang itu dinyatakan memiliki khasyatullah kalau ilmunya bermanfaat dan membuahkan amal. Ini khulafahnya. Ilmunya bermanfaat dan membuahkan amal. Barakallahu fikum. Walihada qala Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Oleh karena inilah

Sebutkan innama yassallaha min aitadihi al-ulama. Menunjukkan ulama di sini dikarenakan khusus disebutkan namanya tadi, dikatakan sebagai khairul bariyah, sebaik-baik makhluk yang cirinya ialah khasyyallah. Idzan fa khairul bariyati huwal alim. Maka kata beliau kalau begitu, sebaik-baik makhluk ialah seorang yang alim. Ingat ilmu yang manfaat, ilmu tentang Allah tabaraka wa ta'ala. Wa la yaghib an dzalik, dan jangan sampai hilang dari benakmu. Annal 'alima la yu'addu 'aliman illa idza kana 'amila. Jangan sampai lupa dari benak kamu. Seseorang yang alim la yu'addu 'aliman, tidak dianggap sebagai seorang alim illa idza kana 'amila, kecuali kalau dia mengamalkan ilmunya. Ada apa ya? Si amal itulah yang menunjukkan adanya khasyah pada orang tersebut. Khasyah itu merupakan buah dari ilmu yang bermanfaat. Wa la ya'malul 'alimu bi'ilmihi illa idza lazimathu khasyatullah. Wallah. Dan seorang alim tidak akan mungkin mengamalkan ilmunya kecuali apabila khasyatullah itu menetapi dirinya. Artinya ketika ada khasyat di hatinya dengan ta'zim, dengan ilmu yang manfaat yang dia miliki, akan membuahkan amal. Tidak mungkin ada amal kalau tidak ada khasyatullah. Sehingga ringkasnya barakallahu fiik yang saya terangkan tadi, seseorang itu dikatakan memiliki khasyiatullah kalau memiliki ilmu yang manfaat diamalkan dalam kehidupan saya. Itulah khasyiat. Terbani, ingat ilmunya khusus. Ilmu apa? Ilmu din yang bermanfaat. Ilmu din yang bermanfaat. Secara penjabarannya, ilmu tentang ahkam dan ilmu tentang Allah. Ilmu tentang ahkam syariah dan khusus ilmu tentang Allah. Disebutkan dari akhir sebagian salaf, ketika menafsirkan ayat di atas innama yashallaha min ibadihi al-ulama, fa'bir ayat itu berulang lagi. Disebutkan oleh sebagian salaf al-ulama utsalatsa. Ulama itu ada tiga macam. Al-ulama utsalatsatun. Tulisan. Tulisan Ismail. Dibaca Ismail atau tidak kemarin? Ada Ismail. Al-ulama utsalatsah. Ulama itu ada tiga macam. Yang pertama, yang pertama barakallahu fikum, alimun billah wa alimun fi amrillah. Wa hadza afdalha. Yang alim, yang mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala dan yang mengerti tentang perintah-perintah Allah syariatnya. Alimun billah wa alimun fi amrillah. Tahu dua-duanya. Inilah ulama yang sesungguhnya. Yang dikatakan dalam ayat tadi, innama yashallaha min ibadihi al-ulama. Yang kedua, barakallahu fikum, alimun billah wa laysa aliman bi amrillah. Dia memiliki ilmu tentang Allah, namun tidak memiliki ilmu tentang perintah Allah. Ya, tafsir. Yang ketiga sebaliknya, alimun bi amrillah wa laysa aliman billah. Yang ketiga, seorang yang alim yang tahu tentang hukum-hukum Allah namun tidak memiliki ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang paling afdal barakallahu fikum yang pertama. Itulah seorang yang alim yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Tamam. Ilmu yang manfaat itulah yang membuahkan khasyiatullah. Dari khasyiat inilah akan menumbuhkan yang namanya amalan. Barakallahu. Jadi kan ya. Kan ini berkaitan dengan Arab ya. Ilmu manfaat, khasyiatullah, amal. Amal menunjukkan artinya khasyiat, khasyiat menunjukkan artinya ilmu yang bermanfaat. قال رحمه الله تعالى وأسند الخطيب البغدادي رحمه الله بسند فيه لطيفة إسنادية برواية آباء تسعة. الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى menyebutkan dengan sanadnya, أسند membawakan dengan sanadnya. Di sana din dengan buah sanad fihi latifatun isnadiyah. Padanya ada keunikan sanad. Latifah itu perkara yang unik. Ada keunikan sanadnya. Apa itu? Di riwayat di aba'ati sa'adin. Adanya periwayatan dari 9 bapak. Jadi dari awalnya dari bulan bapaknya, bapaknya lagi terus sampai 9. Masya Allah, itu namanya riwayat 9 turunan. Itu ya. Yang masih atas 9 turunan, bukan turunan. Ya, terus ke bawah sampai 9. Dari bawah sampai ke atas 9. Masya Allah. Bagaimana itu? Faqala bi'l-ma'na. أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب بن عبد العزيز ابن الحارث ابن الأسد ابن الليث ابن سليمان ابن الأسود ابن سفيان ابن زيد ابن عكينة ابن عبد الله التميمي من حفظه. ما شاء الله. كما جاء في بقية أول nama lengkapnya sampai ke bah yang ketujuh. Yang pertama siapa ya kawan? Abul Faraj Abdul Wahab. Qal, dia mengatakan sami'tu abi yaqul. Siapa ini? Abdul Aziz. Qala sami'tu abi yaqul. Al Harith. Qala sami'tu abi yaqul. Asad. Qala sami'tu abi yaqul. Layth. Qala sami'tu abi yaqul. Sulaiman. Qala sami'tu abi yaqul. Siapa ya kawan? Al Aswad. Terus قال سمعت علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقول itu yang terbaik. 2 3 4 5 6 7 8 8 toh ya? Hah? 9. Jangan-jangan ada yang kurang sama saya. 9. Itu Abul Faraj-nya. Abul Faraj itu 1. Dan itu api 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tadi, tadi amanya kurang berarti. Mana maksudnya api? Pas mulut sih. Mulut sih, yang ke 10 alisnya di balik. 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Betul. Saya yang kurang berat. Al-Qalam ya. Nanti kita masih sekali. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada yang kurang. Thank you. Kembali lagi. Itu. Yang pertama tadi Abul Farad Abdul Wahab. Qala sami'tu Abi. Aziz ya. Yaqul sami'tu Abi yaqul. Apa ini? Al Harith. Qala sami'tu Abi yaqul. Asad. Qala sami'tu Abi yaqul. Layth. Qala sami'tu Abi yaqul. Sulaiman. Qala sami'tu Abi yaqul. Al Aswad. Qala sami'tu Abi yaqul. Tabi. Sufyan. Qala sami'tu Abi yaqul. Zaid bin Ukaylah. Ya, terakhir pada Zaid bin Ukaylah. Dia mengatakan sami'tu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yaqul, hatafal ilmu bil amal. Ilmu memanggilkan. Kata-kata hatafa itu memanggil dengan suara fir. Wa min huwa al hatif. Dari sini diambil kalimat hatif. Oh, hatif telepon. Telepon itu dengan suara yang begini. Tidak ada yang dengar. Dipanggil dengan suara yang diri Tuhan. Hatafal ilmu bil amal. Ilmu memanggil amalan. Fa'in ajabahu. Kalau amal itu memenuhi panggilan ilmu, maka masih ada ilmu tadi. Wa illa irtahal. Tapi kalau tidak, kalau amalnya tidak menjawab panggilan ilmu tadi, irtahal, maka ilmunya akan pergi. Ada ikhwan sahih dan datang dari beberapa orang salaf lainnya yang semakna dengan ini. Hatafal ilmu bil amal fa in ajabahu wa illa al-fahal. Wa hadha al-lafdhu bi nahwihi marwiyun an Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Dan lafaz ini dengan semisalnya juga diriwayatkan dari Sufyan ats-Tsauri rahimahullah taala. Ala kulli hal wah dari akhir ini barakallahu fikum, dari akhir ini barakallahu fikum, jelas tunjukkan bahwasanya yang namanya khasyiatullah itu, pada kancinya namanya khasyiatullah itu ditandai dengan al-amalu bil ilmi, mengamalkan ilmu. Sehingga ringkasnya sebagaimana yang terangkat tadi, sama untuk mendapatkan yang namanya khasyiatullah itu harus ada ilmu wa ta'lim. Paham? Ada ilmu dan ta'lim. Ilmunya ini ilmu yang syar'i, bukan ilmu duniawi. Ilmunya syar'i dan ilmu syar'i ilmu yang manfaat. Ilmu nafi'. Maksudnya begitu. Maksud ilmu syar'i ada yang manfaat. Iya. Ada ilmu syar'i tapi layan pak. Dikarenakan beberapa kemungkinan, beberapa sebab. Tapi yang pertama dikarenakan dia terlalu takalluf wal hulu fi ta'allumi. Terlalu berlebihan dan hulu dalam mempelajari ilmu tersebut. Sebagian ilmu barakallahu fikum, sebagian ilmu syar'i kalau dipelajari dengan hulu dan takalluf berubah menjadi ilmu yang madhum. Betul. Contoh ilmu nahwu. Ilmu nahwu ya. Ilmu nahwu itu kalau dipelajari dengan hulu, tamam, dengan berlebihan, kalau itu bisa berubah menjadi ilmu kalam. Ini kalau ilmu nahwunya tidak dipandu dengan benar. Kurang belajar ilmu nahwu sepong. Tahu sepong? Hah? Tahu sepong ini? Tahu. Hambar. Mereka menyatakan an-nahwu kal milh sata'am. Ilmu nahwu itu diumpamakan seperti garam dalam makanan. Kurang garam sepong. Hambar. Kebanyakan garam asin. Gak enak. Ya? Ketika ilmu nahwu itu dipelajari dengan berlebihan, berubah menjadi ilmu yang berubah. Ilmu tentang bintang sudah begitu. Tamam? Dan beberapa ilmu yang lain bukan sama para ulama, barakallahu fikum, yang kalau dipelajari lebih dalam hulu bisa berubah jadi ilmu yang murni. Ini sesat, ilmunya enggak mana. Tapi yang kedua barakallahu fikum ialah dikarenakan ilmu tadi tidak diamalkan oleh pelaku pemiliknya. Haram. Sehingga kembali kepada pembahasan awal, persyaratan untuk mendapatkan khasyiatullah yang itu merupakan asal ilmi, ilmunya harus syar'i dan harus bermanfaat. Ilmunya harus ilmu yang nafi'. Ilmu yang nafi', diterangkan tadi, ilmu billah wa ilmu fi amrillah. Ilmu tentang Allah tabaraka wa ta'ala dan ilmu tentang syariatnya. Dari ilmu disertai dengan ta'zim itulah muncul yang namanya khasyiatullah. Rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari khasyiat tadi akan membuahkan yang namanya amal. Khasyiat itu batin dia. Dia memakmurkan batinnya dengan khasyiatullah. Amal soleh yang muncul setelah itu lahiriah. Paham ya? Nah, diterangkan tadi barakallahu fi awal oleh al-mu'allif rahimahullah bentuk-bentuk amal zahir yang menunjukkan ilmu yang manfaat, yang menunjukkan dia khasyiatullah. Tadi al-muhafadzah ala sya'ir Islam, izhar sunnah, nashr sunnah, al-amal bi sunnah, da'wah bi sunnah. Tamam, izhar khasyiah, menampilkan khasyiah pada ilmunya, pada amalnya, pada santunnya, perilaku tindakannya. Memiliki sikap rusulah, bukan unusah. Kalau unusah itu kue doan. Apa namanya? Bahasanya? Iya, kalau bahasa unusah lah, mohon tambah. Ini kalau belum baik kayak perempuan, rusulah ya. Sikap laki-laki. Wah, ini semua bentuk amaliyah zahir yang menunjukkan ilmunya bermanfaat, yang memiliki rasa khasyiatullah, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat ucapan Adil Ikhwan, hafal ilmu bil amal fa in ashabahu wa illa irtahal. Ada menanyakan? Indakum soal? Indakum soal? Ya, dia mengerti tentang Allah, mengerti tentang masalah tausifat, tentang hal-hal yang berkaitan dengan ma'rifat Allah. Tapi terkait dengan rahkam syariah, kurang. Hanya dia merasa kurang. Sebenarnya ketiga, alimun fi amrillah, mengerti tentang syariatnya. Masalah rahkam syariah luar biasa. Tapi tidak begitu mengerti tentang Allah. Ya ada ya. Pengetahuan nama ma'rifat Allah, nama masalah tausifat, nama masalah. Sehingga belajar itu harus gelondongan. Kalau istilahnya orang sekarang ini, talaki ilmu itu harus graduan. Apa graduan? Gelondongan dari itu. Jangan cuma kemudian orang-orangnya fokus di ilmu saja. Jadi miring di sini. Jadi harus graduan dulu. Jangan tahapan-tahapan lagi. Belajar ini iya, ini juga iya, ini juga iya, ini juga iya. Semuanya dia ragu, dia kuasa. Sehingga ilmu tentang masalah tauhid ada, tentang akidah ada, tentang ibadah ada, ilmu tentang masalah kemusyawarah ada. Semua ulum dia kuasa. Sehingga orang memiliki mulai alim billah wa alim ya. Boleh yang lain? Saya minta maaf yang saya berlama-lama. Waktu yang harus diselesaikan. Ya, biasanya sangat molor ini. Bisa mulai. Apa soal? Apa insya Allah ya? Nah, seorang talib ilmi, kegiatan di Ikhwan,